jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Oh, oh, oh, oh, oh. Sifatmu nan selalu dadakan ambisiku, tapi kan anugerah terindah yang pernah ku miliki.